Engkau yang maha mulia, sedangkan kami hina di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau yang maha tinggi, sedangkan kami rendah di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau yang maha perkasa, sedangkan kami tidak berdaya di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau yang maha kuasa, sedangkan kami tidak punya apa-apa dan butuh kepada Engkau, ya Allah. Duhai pencipta alam semesta, Engkaulah yang menciptakan kami dari tiada. Engkau juga yang memelihara kami sampai hari ini, ya Allah. Sungguh mudah bagimu pemeliharaan alam semesta ini. Sungguh mudah bagimu membangkitkan yang tiada menjadi ada, yang mati menjadi hidup. Tidak ada yang sulit di tangan-Mu, ya Allah. Kami bersimpuh di rumah-Mu, ya Allah. Di dalam masjid-Mu, ya Allah. Datang dari tempat-tempat yang berbeda, disatukan oleh hati yang belajar beriman kepada-Mu, ya Allah. Kami datang dengan segala masalah yang kami miliki. Kami datang dengan segala hajat dan keperluan kami kepada-Mu yang berbeda-beda. Dan tidak ada sedikit pun kesulitan bagi-Mu untuk menyelesaikan hajat-hajat kami, ya Allah. Walaupun hajat kami memenuhi langit dan bumi. Kami datang bersimpuh, berharap kepada-Mu, ya Allah. Kami datang dari masa lalu kami yang sangat kelam, ya Allah. Kami datang sebagai seorang hamba yang penuh dosa. Kami datang sebagai seorang hamba yang nista, yang hina, yang penuh dengan aib dan cela. Seandainya Engkau membukakan aib-aib kami kepada manusia, mungkin tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat di sebelah kami, ya Allah, karena merasa jijik kepada kami. Seandainya Engkau membukakan aib-aib kami kepada manusia, mungkin tidak ada seorang pun yang akan menerima kami. Tidak ada seorang pun yang akan memandang kami. Tidak ada seorang pun yang akan melihat ke arah kami, ya Allah. Engkau yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah menutupi aib-aib kami di masa lalu. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kami tahu diri, kami sadar. Dosa kami teramat banyak, ya Allah. Tapi Engkau yang Maha Pengampun dan tidak melihat seberapa besar dan banyaknya dosa hamba-Mu. Bukankah Engkau berjanji mengampuni dosa setiap orang yang meminta ampun kepada-Mu, ya Allah? Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan dosa itu terus-menerus menutup hati kami dari kebaikan hidayah-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan terus-menerus dosa-dosa itu membuat kami keluh dari mengucapkan nama-Mu, ya Allah. Jangan Engkau biarkan dosa-dosa itu terus-menerus menyulitkan urusan-urusan hidup kami, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan dosa-dosa itu menjauhkan kami dari orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Janganlah Engkau ampuni dosa kami dengan menurunkan musibah dan malapetaka atas diri kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Bukan dengan kemarahan-Mu, ya Allah. Duhai Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami. Siapakah lagi yang bisa merahmati kami selain Engkau, ya Allah? Pintu siapa lagi yang bisa kami ketuk dan akan dibuka dengan selebar-lebarnya selain pintu rahmat-Mu, ya Allah? Bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami, ya Allah. Pandangilah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk itu. Sayangilah kami, peluklah kami dengan dekapan kasih sayang-Mu, ya Allah. Bimbinglah hati kami sampai akhir hayat kami mampu mengucapkan La ilaha illallah. Beri kami husnul khatimah. Jangan biarkan kami dibimbing oleh syaitan untuk mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, ya Allah. Selamatkanlah kami di akhir hayat kami. Duhai Tuhan pemilik alam semesta, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman, di Rohingya, di Somalia. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang yang zalim yang merampasnya, ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis Israel, ya Allah. Duhai Tuhan pemilik alam semesta, bimbinglah ulama-ulama kami, tunjukilah pemimpin-pemimpin kami, hidayahilah pemuda-pemuda kami, tutupilah aib dan celah aurat perempuan-perempuan muslimah kami. Hiasilah akhlak kami, ya Allah. Hiasilah akhlak kami kepada orang tua kami, kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, dan kepada masyarakat kami. Jadikanlah semakin banyak kami mengerti Islam, semakin mulia akhlak kami. Semakin sering kami membahas ayat dan hadis, semakin merekah senyum di wajah kami. Semakin kami sering membahas sirah Rasul, semakin kami menjadi orang yang lebih memaafkan kepada orang lain. Perbaikilah akhlak kami seiring kami memperbaiki keilmuan kami tentang Islam, ya Allah. Rabbana, beri kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami dunia dan akhirat. Dan bimbinglah kami sebagai imam yang menjadi teladan dalam ketakwaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Raja'i.